tegang, jantungku seperti jatuh, hatiku seperti pecah, dicabik-cabik cinta. Racun asmara nyaris bikin aku ngacaukan. Racun asmara nyaris bikin aku sakit jiwa. Terimu darah tajam menusuk dada. Ya kau begitu ganas bagai seekor singa. Keputusanmu nyaris bikin aku putus asa. Keputusanmu nyaris bikin aku buang nyawa. Sebilah kata sampai di sini saja, tapi seperti taring yang runcing berpasir. Kata itu nyaris bikin aku jadi homoseks. Kata itu nyaris bikin aku jadi gigolo. Sekian jumlah dokter, sekian jumlah dukun, tapi juga sinse, tak becus mengobati. Cuma kau darah yang bisa jadi obat mujarab. Yang bisa jadi obat mujarab cuma kau darah. Labu, kelakuanku biru. Isi kepala beku, tak teratur di tubuhku. Rasa cinta padamu darah bagai deru kawah. Bagai deru kawah rasa cinta padamu darah. Seperti anjing lapar mencari bulan, aku meronta-ronta bagai di mantra-mantra. Kejelitaanmu bikin aku jadi pengemis. Hei darah jadilah engkau seorang dermawati. Berikan sedekah cinta pada seorang pengemis yang jalan merangkak terbius rindu. Berikan sedekah cinta pada seorang pengemis yang jalan merangkak terbius hasrat. Berikan sedekah cintamu pada seorang pengemis yang jalan merangkak terbius rindu. Berikan sedekah cintamu pada seorang pengemis yang jalan merangkak terbius hasrat. Berikanlah, berikan